بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله لما بين الأمور الأربعة التي يجب على كل مسلم أن يتعلمها وأن يعمل بها، وذكر دليلها وهي سورة العصر، نقل بعد ذلك رحمه الله عن الشافعي كلاما في الثناء والتعظيم لهذه السورة. وقبل ذلك أشير إلى أمرين: الأول يتعلق بالصبر. الصبر يقول عنه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: ضابط الأخلاق المأمور بها. وانتبه لهذه الكلمة فإنها عظيمة، قال: ضابط الأخلاق المأمور بها. قد قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولا يمكن أن تستقيم على خلق إلا بالصبر. فالصبر ضابط الأخلاق المأمور بها، بمعنى أن من لم يكن عنده صبر لن يكون يوما من الأيام ذا خلق. ولهذا قال سبحانه: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا خلق، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا. فإذا افتقد الصبر افتقدت الأخلاق. إذا افتقد الإنسان الصبر افتقد الدين، إذا افتقد الصبر وقع في الحرام، إذا افتقد الصبر تخطفه اللئام. ولهذا يحتاج الإنسان إلى الصبر في جميع أبواب الدين وفي جميع أموره وشؤونه. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah pengarang kitab ini menjelaskan tentang empat perkara yang wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim, beliau kemudian membawakan perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang surat Al-Asr ini. Akan tetapi sebelumnya Syekh ingin menjelaskan dua hal penting yang berkaitan dengan masalah kesabaran. Permasalahan yang pertama yaitu sabar menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah dhabitul akhlaq al-ma'mur biha, penjaga akhlak-akhlak yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan kalimat ini, karena kalimat ini adalah kalimat yang agung. Syekhul Islam rahimahullah menafsirkan atau menyebutkan bahwasanya sabar adalah sifat yang menjaga akhlak-akhlak yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan tidak mungkin seseorang bisa konsisten di atas akhlak yang baik kecuali dia bersabar. Karena sabar inilah yang membuat dia selalu istiqamah di atas akhlak tersebut. Maka barang siapa yang tidak mempunyai kesabaran, maka dia tidak mungkin menjadi orang yang berakhlak mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawa ka'annahu waliyyun hamim. Lawanlah, hadapilah dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang ada di antara kamu dan di antara dia permusuhan, tiba-tiba ia menjadi teman yang setia. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru. Dan hal itu tidak akan didapatkan kecuali orang-orang bagi orang-orang yang bersabar. Maka apabila seseorang tidak mempunyai kesabaran, dia akan kehilangan akhlak yang baik. Dan apabila seorang tidak mempunyai kesabaran, maka agamanya pula akan hilang. Dan jika seorang tidak mempunyai kesabaran, dia akan terjatuh dalam hal-hal yang diharamkan. Juga apabila seorang tidak mempunyai kesabaran, dia akan bergaul dengan orang yang hina, dan kesabaran ini dibutuhkan oleh setiap muslim dalam segala perkara agama dan dalam segala urusannya. الأمر الثاني ابن القيم رحمه الله أعطى خلاصة تستفاد من هذه السورة العظيمة قال فيها رحمه الله الكمال أي في كمال الإنسان أن يكون الشخص كاملا في نفسه مكملا لغيره وكماله أي في نفسه بإصلاح قوته العلمية والعملية وإصلاحك قوتك العلمية هذا في قوله إلا الذين آمنوا وإصلاحك لقوتك العملية في قوله وعملوا الصالحات وتكميلك للآخرين قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فجمعت هذه السورة ما يكون به كمال الإنسان وهو أن يكمل في نفسه إيمانا وعملا وأن يسعى في تكميل الآخرين نصحا لعباد الله ودعوة للحق ورحمة بالخلق ونصحا لدين الله تبارك وتعالى. Perkara yang kedua yang Syekh ingin ingatkan dalam masalah ini yaitu perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah ketika beliau memberikan ringkasan dari faidah yang diambil dari surat yang agung ini. Beliau mengatakan bahwasanya kesempurnaan seorang manusia yaitu apabila dia sempurna pada dirinya dan ia menyempurnakan orang lain. Dan kesempurnaan seseorang apabila ia memperbaiki dua kekuatannya, yaitu kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Dan cara memperbaiki kekuatan ilmu ini terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, illadzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Dan untuk memperbaiki kekuatan atau menyempurnakan kekuatan amalnya yaitu dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa amilus solihat, dan dia beramal saleh. Adapun cara seorang menyempurnakan orang lain dengan mempraktekkan atau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, saling berwasiat di atas kebenaran dan saling berwasiat untuk bersabar. Maka surat yang mulia ini menggabungkan kesempurnaan seseorang, bagaimana ia menyempurnakan dirinya dengan beriman dan beramal, dan cara ia menyempurnakan orang lain dengan senantiasa menyampaikan nasihat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berdakwah kepada kebenaran dan senantiasa mengajak kepada kasih sayang dan senantiasa memberikan nasihat di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. بعد ذلك نقل المصنف رحمه الله تعالى كلمة عظيمة للإمام الشافعي قال فيها لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وهذه كلمة عظيمة جدا من الإمام الشافعي رحمه الله في بيان مكانة هذه السورة وعظيم شأنها. ولهذا قال أحد أهل العلم تعليقا على مقولة الشافعي هذه لماذا قال لكفتهم، قال رحمه الله لأنها تتضمن الأصول الدينية والقواعد الإيمانية والشرائع الإسلامية والوصايا المرضية، فهذا كله جمعته هذه السورة الوجيزة البليغة. وهنا السؤال، هل معنى قوله أنها كفتهم أنها تغني عن دراسة أمور الشريعة وتغني عن الفقه في الدين وتعلم الأحكام، هل هذا معنى كلامه وهل هذا المراد؟ الجواب لا، لكن المراد به كما أوضحت أنه كفى بها واعظا جامعا موجزا بليغا في الحث على العلم والعمل والدعوة والصفر والصبر. Kemudian pengarang kitab ini rahimahullah menyebutkan perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah untuk para makhluknya kecuali surat ini, maka itu sudah cukup. Dan ini merupakan kalimat atau perkataan yang sangat agung dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika menjelaskan pentingnya ayat ini. Dan salah seorang syekh menyebutkan ketika memberikan komentar atas perkataan Imam Syafi'i ini, makna dari perkataan lakafathum yaitu mengandung, ya, surat ini mengandung pokok-pokok agama dan kaidah-kaidah keimanan serta syariat-syariat Islam dan wasiat-wasiat yang mulia, dan surat ini mencakup, ya, walaupun ia ringkas akan tetapi maknanya sangat sangat padat. Dan bukan berarti bahwasanya ketika seorang telah mempelajari surat Al-Asr, dia tidak perlu lagi mempelajari perkara-perkara syariah yang lain, tidak perlu lagi belajar, akan tetapi makna dari lakafathum di sini adalah cukup surat ini sebagai nasihat yang mencakup perkara-perkara yang banyak dan nasihat yang ringkas akan tetapi sangat padat maknanya, sebagai motivasi bagi seseorang untuk senantiasa belajar, beramal, berdakwah dan bersabar. بعد ذلك معاشر المستمعين الكرام أن عرفنا مكانة هذه السورة العظيمة ومنزلتها العلية وأن الواجب على المسلم أن يعنى بهذه المسائل الأربع العظيمة وأن فيها نجاته من الخسران وسلامته في دنياه وأخرى. ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يمن علينا بالعلم النافع إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. Kemudian para pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita berbicara tentang empat perkara yang wajib untuk dipelajari yaitu ilmu, amal, sabar dan dakwah, yang mana empat perkara ini merupakan hal-hal yang menyelamatkan seorang hamba apabila dia berusaha untuk melakukan empat hal ini. Dan kita cukupkan sampai di sini kajian kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufiknya kepada kita dan mengajarkan kita ilmu yang bermanfaat. Dia Allah Subhanahu wa taala adalah Maha mendengar dan Maha menerima doa.